seorang bapak sak pinter-pinternya Abu Bakar, sak soleh-soleh, tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina, Abu Bakar dendam nenggone tiang-tiang sing ikut menggosipkan, termasuk sing derek gosip itu Mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anak ibulik berarti misanan, melarat, tahu melok perang Badar. Dan ini riyen donatur tetape ini sinten Abu Bakar. Gara-gara gosip no putrine, terus Abu Bakar sumpah ora bakal sodakoh ning sinten Mistah. Ya nak cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham nggih. Lah tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Allah biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus. Nak janto ana wong dendam pahpoh nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel nggih. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang. Ke sedakoe sak kiai yo mulang iku. Nganti sumpah ra mulang yo repot. Dadi ngeneng yo oleh, didik yo oleh, tapi aja terus ndadekno ora ngamal. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdotal li aymanikum antabaru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Misalnya, demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas sampe rukun eling, wis kadung sumpah ya. Nak damai ora melanggar sumpahku. Yaitu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa. Tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu, biasa istiqomah donasi bantu Mistah ya kudu bantu terus. Senajan to atine gelem mergo Mistah derek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Lha kok hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe yo biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe apik ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kene ku yo ra siap, Den. Masa dekne caelek lah ra siap, ra payu rabi ku ra siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kancanan. Sik apik kancanan mbek sapa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nanti tanglet nang pangeran kula nate maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa iku saking mangkel mbek Bani Israil, nggih kebijakan opo wae kok diklirokno, mangkel. Mangkel terus ya Allah kula niki pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman nak sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israel mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israel sing iman mbek kula. Jawabe apa sebuti? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Menadek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi? Jadi pangeran ternyata yo kroso juga. Lucu. Oleh nasib. Lah ya les. Jadi ada seun lam astofihi linafsi. Fakih faasnauhu bika. Leo aku sing pangerannya dikomentari. Orang. Leo ngaku yo pangeran jaalau lagi nadian. Nit dan maksudnya aku yo dianggap podo be Isa. Podo be makhluk. Orang yo gelak no aku. Semaringi rizki aku. Tapi aku dianggap duwe nopo rivali. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ora iso. Mulane wong kuwi juga aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariate Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistah padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan wah gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe terima kiai dituduh mangan duit masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Yes. Apa menang ana kemungkinan apa? Bener. Malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Jadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Mana sing kemungkinan? Bener. Wis meneng ae, paham nggih. Dadi mulane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidho ngempet apa? Emosi mulane ausi ini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la takhtab jumring-muringan jeng ya bali tambah ya Rasulullah ya la takhtab sampai farad dadamiroro ne faqala la takhtab sowan bolak-balik nasihati mu sitokin la takhtab aja gampang muring wadah lu ora duwe dhuwit utang akeh bojo ora ikhlas bojo ora syukur ku apa rangahmu iku piye tapi Nabi ngandhani napa la takhtab aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kau ya opo kecewa ni bujo, kau tetap di bujo. Tapi nak kira muring-muring megat malah tak kobel lah, wah mina mingkum tak kobel. Ya kari. Dieling-eling itu digelo kecewa ni, kau wes gawanan ini kumpul menuso. Mulane masyhur hubungannya Allah mbek Nabi Musa. Ni kau yo pinter-pinteran. Hubungannya Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah ni kau sing bener. Mergo Allah iso mujud. Kalau baleni malik, tak warai carane jadi wali liwat ilmu, jadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah di hujjah sing mesti menangi. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman kekasih pangeran, tapi kadang ge logika iku ya ono salah. Senajan to sing berhak nyalahno namung Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Kowe roh jenenge mati, dijubuk nyawane lho jenenge apa? Mati. Sadis lho ora, dijupuk nyawa sadis lho, sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Khalilur Rahman, menyebute sik ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wa hal tarol Khalil yaqbidu ruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti kowe ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeran mundur. Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil. Khalil lak kekasih. Cek tega nih jari Khalil kok mata ini malaikat mati akhirnya rawani masuk akal jari malaikat jadi dia nanti jari malaikat itu matur ya Allah kata Khaliluka Ibrahim kata kekasih engkau moso ono Khalil yakbidu ruhan apa Khalil pangeran rakalah pinter pangeran no diwara jawabnya pangeran lucu tak ono Ibrahim wahal yakunul Khalil yakrohu liko akholili ono tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dikandani bungok-bungok ya wes saiki lah benang ketemu. menusa iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno, wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kayak Rasulullah ngendikan Fatimah tu batatum minni faman adzaha faqad adzani. Fatimah bagian sangka aku sing larani Fatimah larani. Dibenerno mbek Allah. Ya ora kita ndak pernah tahu. Allah pakai ukuran apa kita ndak pernah tahu. Mbanyen kene ra pangeran. Ya semene wong kon istighfar. Istighfar ora kudu min astaghfirullah pokoke ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya kadang klirune tiang-tiang nak ijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu ndak penting. Ning gone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham nggih? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Nggih wae Nabi Musa wae salah. Jadi paham nggih? Tetes koyo dendame Abu Bakar ning Misto sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedako. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng Iyanatut Thalibin. Bapake ku alim, anake alim. Suatu saat nang mengan terus anake ora dikirimi. Nggih paham ya, anake ora dikirimi. Anake nyurati. Pak nenengane ku oleh, tapi menghentikan kiriman ora oleh. Terus ditulis ayat wala ya tali ulul fadli minkum wasati. Bapake kalah kira jebule ngalim kuwe. Tapi tetap tak eneng. Dadi artine kowe tetap tak weseli tapi tetap tak eneng. Kalah bapake. Dadi ngeneng oleh tapi sedekah kudu jalan. Ora oleh sedekah leren. Ngapik kok mbok lereni. paham. Jadi itu pangeran. Jadi orang kena ditebak. Lain Nabi Ibrahim, oh nota kekasih, kok mati ini kekasih. Kau itu malaikat malaikat ini masuk akal. Bareng matur pangeran je boleh. Pangeran dilawan. Jawab pangeran. Oh nota kekasih, tapi orang siap ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dari dahulu, yo saiki lah, saiki gak apa-apa mati. Lah kau itu munamuni kekasih ya pangeran. Lah itu maksudnya gitu. Kau itu disider ya rakros, sebab agak cerita. Jadi kau munamuni kekasih ya pangeran, tapi nak mati siap kan? Wah gue yodor, gak jelas ya. Kenapa orang siap? Wah dimpun rokok ya. Gak cara sampean ditakoki pangeran. Siap mati atau orang? Okay. Orang siap lah. Iya ya orang siap. Tapi nak takoki siap jadi kekasih Allah? Siap. Saya ngono ora pecundang kuwi. Nah iya siap jadi kekasih Allah? Siap. Siap ketemu? Angel ngajari wong-wong ini angel. Ya sing pangeran, pangeran ya sing ngene. Anu kula seneng nggih, sinaun kula seneng. Bukan karena saya ingin diarani alim alamah mboten. Ngiling-ngilingan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu. Kula baleni malih. Kula nu sering sowan teng pangeran, sering sumpah. Kula sinau kathah Gusti ora kok pengen darane alim mboten. Kula ora usah nang darane alim ora ana pengaruh, tetep alim. Tetep alim. Didarani cek ora tetep alim. Tapi masalah ini ku mboten niku nak kadang wong kan kepen darane alim. Nah kula ora ana pengaruh e. Tetep alim, maksudnya ora ana sing darani lah tetep alim. Mergi kula nak ngaku ora alim ku malah sombong. Dados nang ngene kitab Ithaf Sarai Ihya. Ana wong kok ngaku ora ngalim padahal dhekne alim malah sombong. Mergo Allah iku az-zahir. Allah iku begitu jelas. Hukume Allah benere ya begitu jelas. Nek Allah wis mulang kok kowe muni ra paham, iku sombong. Wong barange jelas kok kowe muni ora paham. Lha paham utawa ngerti jenenge alim. Wong sing napa? Ngerti. Mulane falam matabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Padahal paling jelas ning donya iku sifate Allah. Mulane koyo ruhin ya alim, mergo ngerti kebenaran. Lho soal rapati tahqiq misalnya rapati soal musing detail-detail koyo faraid, hakul auliya bitasis urutane terus lali. Nunuk-nunuk sidil apa-apa iku jenenge kekurangane napa menu? Manusia. Jadi kula baleni nggih, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi urusan ning donya ku variasi li tak lamu ben kowe ngerti. Ngerti iku bahasa Arab napa? Alim. Jadi kowe aja sampe sampean takoki pangeran. Kowe ngerti kekuasaanku mboten Gusti. Kowe ngerti rahmatku mboten Gusti. Kowe ngerti kasih sayangku mboten. Oh neraka kowe. Nek takoki pangeran jawab ngerti. Kowe ngerti rahmatku ngertos sangat. Wong edan mboten ngertos rahmate jenengan. Kowe ngerti sifat rahimku yo ngertos banget mboten ngerti edan swarga. Ada kowe muni duka wong kula tiyang wong kula tiyang bodho mboten ngertos neraka. Lah kalau adat Jawa itu walian sing munamuni ra roh ku sing sopan. Nek aku sing ora melok-melok adat iku paham gitu terus niku sing ora melok-melok. Tapi yo pantes-pantesan ngomong ngene iku pantes-pantesan. Sing ngomong rugen yo wong ndarani sombong. Ya ngono tepat-tepan dadi. Dadi paham gitu terus kula suwun kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifate Allah. Mereka tebak-tebakan ini, kalau kan gadah kitab Khilyatul Awliya, ini rolas juz. Kitab Khilyatul Awliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu. Itu di akhir karangan Ihya. Beliau berfatwa, wa'alaika bil muwadzufah ala kitabil Khilya. Kamu harus sering baca kitab Khilya. Akhirnya tak boleh. Ini Indonesia, wana-wana, pokoknya tak boleh akhirnya untuk. Ya menghalalkan segala cara, kalau termasuk pesan teng Lebanon, pokoknya untuk, kudu untuk. Di Lebanon yang terkenal, gak perang, gak ada kitab. Wis dinyantok kan yo entok ae. Selain kula di dhuwit yo pancen kula ora kepen sugih, cara kepen sugih tak nggo investasi dhuwit. Walhasil entok. Entok niku teng mriku ternyata banyak cerita nabi dialeke mbek pangeran. Dadi cerita wali sampai nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi macam-macam. Wis sesuk ge lucu kula maca dialeke lucu-lucu. Termasuk sing paling kula kudu guyu gitu niku. Ternyata Nabi Ibrahim nebak pikir napa ya darani pangeran pikiran ora arep pikir ya ora iso. Mosok aku darani kekasih kok dijupuk nyawane ono ta kekasih njupuk nyawane. Bareng pangeran ditakoni kula ya sempat mikir pas mboten. Pangeran iso jawab piye. Maksudnya kan ta gue masuk akal loh. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pengiran jawab piye? Jibril jawab, "Oh, nota kekasih sing ra siap ketemu." Kasih. Jadi itu dialek.